zaman para Togut, para Ansarna, para Ansarnya, dan orang-orang musyrik yang lain. Nama musyrik adalah nama yang tidak ada kaitan dengan hujjah, akan tetapi kaitan dengan perbuatan itu sendiri. Sebagaimana orang yang mencuri disebut pencuri, maka orang yang menyekutukan Allah juga disebut orang menyekutukan Allah. Syirik adalah sarfu naw'in min anwa'il ibadah li ghairillah. Syirik itu adalah memalingkan satu macam dari macam-macam ibadah kepada selain Allah. Sedangkan ibadah adalah kullu i'tiqadin au qawlin au fi'lin umira bihi syar'an. Adalah setiap keyakinan atau ucapan atau perbuatan yang diperintahkan secara syariat. Pemalingan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala atau penyandaran hal itu kepada Allah merupakan ibadah kepada Allah, dan memalingkan sesuatu darinya kepada selain Allah adalah bentuk kemusyrikan syirik akbar. Orang yang melakukan syirik akbar atau orang yang menyandarkan salah satu macam ibadah kepada selain Allah secara amdan, sengaja, mukhtaran, lagi tidak dipaksa, dia adalah orang musyrik. Baik hujah sudah tegak maupun belum tegak. Baik niatnya baik maupun niatnya buruk. Di mana saja, kapan saja, baik dia mengaku muslim maupun dia tidak mengaku muslim, ketika dia melakukan syirik akbar secara sengaja lagi tidak dipaksa, dia disebut orang musyrik. Salah syariat. Karena nama ini tidak ada kaitan dengan hujjah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim syurakaa'uhum liyurduhum wa liyalbisu 'alaihim dinahum walau syaa Allahu ma fa'aluhu fadzakum wa ma yaftarun. Begitulah telah menghiasi kepada banyak orang-orang musyrik qatla auladihim, sikap mereka membunuh anak-anak mereka, syurakaahum, itu sekutu-sekutu mereka. Maksudnya sekutu-sekutu atau yang diibadati oleh orang-orang musyrik telah menghiasi di hadapan orang-orang musyrik baiknya membunuh anak mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan, menghikayatkan tentang kebiasaan orang-orang musyrik sebelum bi'tsah Rasulullah SAW. Sebelum diutusnya Rasulullah SAW, berarti sebelum adanya hujjah, Allah menyebut mereka sebagai orang-orang musyrik. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim. Di sini Allah menyebut, menamakan mereka sebagai musyrikin, sebagai orang-orang musyrik, walaupun sebelum diutus Rasulullah SAW. Sebelum ada hujjah. Dan di sini waliyalbisu alaihim dinahum, dan supaya mereka itu mengkaburkan din mereka, din di sini din Ismail. Jadi din Ismail yang dianut oleh orang-orang musyrik saat itu adalah mereka mengklaim sebagai pengikut agama Nabi Ismail. Sedangkan agama Nabi Ismail adalah Islam. Berarti orang-orang musyrik zaman dulu, mereka sebenarnya mengaku sebagai pengikut ajaran Hanif. Mengaku sebagai klaim dari mereka mengikuti agama Nabi Ibrahim. Sebagaimana orang-orang zaman sekarang mengklaim, yang melakukan kemusyrikan mengklaim sebagai pengikut ajaran Rasulullah SAW. Sebagaimana orang dahulu ketika melakukan kemusyrikan disebut musyrik, dan klaim mereka itu tidak manfaat, begitu juga orang-orang yang mengklaim mengikuti Rasulullah SAW, namun mereka melakukan kemusyrikan, maka mereka lebih disebut orang musyrik lagi, karena Al-Quran sudah turun. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik itu tidaklah meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bayyinah, hujjah. Apa hujjah atau bayyinah tersebut? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasul dari Allah yang membacakan kepada mereka lembaran-lembaran yang disucikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang menyekutukan Allah sebagai orang-orang musyrik sebelum datang kepada mereka bayyinah. sebelum datang kepada mereka Rasul, sebelum datang kepada mereka hujjah, artinya Allah Subhanahu wa taala menyematkan nama musyrik terhadap orang yang berbuat syirik akbar walaupun belum tegak hujjah, walaupun belum ada hujjah risaliyah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ahadun minal musyrikin astajara fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah thumma ablighu ma'mana dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Dan bila seorang dari orang-orang musyrik itu meminta jaminan keamanan kepadamu, maka berilah dia jaminan keamanan kemudian sampai dia mendengar firman Allah. Di sini orang-orang musyrik ketika datang ke dalam Islam minta jaminan keamanan, diperintahkan untuk diberikan jaminan sampai mereka mendengar firman Allah. Sebelum mendengar firman Allah, dikarenakan mereka berbuat syirik, disebut orang musyrik. Sedangkan firman Allah adalah hujjah. Artinya sebelum mendengar hujjah, orang yang berbuat syirik dinamakan oleh Allah sebagai orang musyrik. Makanya nama musyrik tidak ada kaitan dengan hujjah. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan kepada utusan Banu Munsafik, ketika bertanya tentang ayah mereka dan orang-orang yang meninggal di atas kemusyrikan sebelum diutus Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, La amrullah ma ataita alaihi min qabrin amiriyin wala qurasyiyin min musyrikin faqul arsalani ilaika Muhammadun SAW faubashiruka bima yatuka tujarruk ala wajhika wa batnika finnar. Demi Allah, kalau kamu melewati kuburan orang musyrik mana saja, baik dia dari suku Banu Amir atau suku Quraisy, maka katakan kepada dia, wah, aku diutus oleh Muhammad kepadamu untuk memberikan kabar yang membuat kamu murung, kamu digusur telungkup dalam api neraka. Di situ harus mengatakan min musyrikin, dari orang musyrik. Itu orang musyrik. Di sini orang yang menyekutukan Allah sebelum diutus Rasulullah SAW disebut orang musyrik. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan-keutamaan Quraisy terhadap orang-orang Arab lainnya, Rasulullah SAW menyebutkan di antaranya, Annallaha nasarahum yawmal fili wahum musyrikun. Wa Allah memberikan pertolongan kepada mereka pada perang gajah, wahum musyrikun, sedangkan mereka orang-orang musyrik. Sedangkan Yaumul Fil itu sebelum Rasulullah SAW diutus, bahkan itu tahun lahirnya Rasulullah SAW, artinya belum diutus Rasulullah, belum ada bi'tsah, belum ada hujjah risaliyah. Namun demikian Allah menyebut mereka sebagai orang-orang musyrik. Jadi nama musyrik adalah nama yang sabit sebelum ada hujjah risaliyah. Sebagaimana orang yang berzina zaman jahiliyah disebut berzina walaupun tidak ada hujjah. Orang yang mencuri disebut pencuri. Orang yang membunuh disebut pembunuh. Akan tetapi yang kaitan dengan masalah konsekuensi hukum adalah setelah ada hujjah risaliyah. Orang yang berzina ada hadnya, tidak ada hujjah risaliyah. Tapi sebelum ada hujjah risaliyah, sematan berzina, peminum khamar, pencuri, pembunuh sudah melekat pada diri orang yang melakukannya. Begitu juga nama musyrik. Melekat pada diri orang yang melakukan syirik akbar walaupun belum ada hujjah risaliyah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' al-Fatawa juz 20 halaman 38 dia mengatakan, fasmul musyrik sabata qabla risalah li'annahu yushriku bi rabbihi wa ya'dilu bihi wa yaj'alu ma'ahu alihatan ukhra. Sematan musyrik itu sudah sabit sebelum ada risalah, dikarenakan dia menyekutukan Allah, menjadikan tandingan baginya dan mengibadati Tuhan yang lain selain Allah. Di sini fasmul musyrik sabata qabla risalah, nama musyrik telah sabit ada sebelum ada risalah, sedangkan risalah adalah hujjah. Juga Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau mengatakan ketika beliau membedakan nama musyrik dengan nama kafir, Orang yang menyekutukan Allah sebelum ada hujjah risalah disebut musyrik. Ketika sudah ada hujjah risalah disebut musyrik lagi kafir. Karena nama kafir biasa disematkan kepada orang yang menyekutukan Allah atau melakukan kekafiran setelah tegak hujjah karena memiliki konsekuensi-konsekuensi hukum yang lebih dari sekedar nama musyrik sebelum ada hujjah. Dia mengatakan dalam Minhajut Ta'assus halaman 61, Abdul Latif menukilnya, fajin suha ula'il musyrikin wa amsalihim mimman ya'budul awliya wa salihin nahkumu bi annahum musyrikun wa nara kufrahum idza qamat alaihimul hujjah ar-risaliyah. Macam orang-orang musyrik itu dan yang semacam mereka dari kalangan orang-orang yang mengibadati para wali dan orang-orang saleh, kami menghukumi mereka itu sebagai orang-orang musyrik dan kami memandang mereka itu kafir bila hujjah risaliyah sudah tegak. Ini Syaikh Muhammad menyebut orang yang menyekutukan Allah sebelum ada hujjah risaliyah disebut musyrik, diponis musyrik, dan setelah ada hujjah risaliyah disebut kafir. Juga putra beliau dan a'immatud da'wah yang lainnya ketika ditanya tentang orang yang mati di atas kemusyrikan sebelum muncul dakwah tauhid, karena a'immatud da'wah sepakat pada zaman munculnya dakwah Syaikh Muhammad dan zaman fatwa, orang yang melakukan kemusyrikan ketika tidak ada dakwah dia semacam musyrik, tidak kafir tapi bukan muslim. Mereka mengatakan idza kana ya'malu bisyirki awil kufri li jahlihi aw adami man yunabbihuhu la nahkumu bi kufrihi hatta tuqama alaihi hujjah walakin la nahkumu bi annahu muslim. Bila dia itu melakukan kemusyrikan atau kekafiran karena kebodohannya, kebodohan karena fatrah, tidak ada tamakun dari mengetahui ilmu, atau karena tidak ada yang mengingatkannya, maka kami tidak memvonis dia kafir sampai hujjah ditegakkannya, namun kami tidak menghukumi dia muslim. Bukan kafir, bukan muslim, tapi musyrik. Ini adalah mustalahat, istilah penamaan-penamaan yang mesti dipahami. Karena ketika tidak memahami hal ini, apalagi ketika ulama-ulama tertentu memisahkan antara nama tersebut dan orang yang tidak memahami istilah mereka, kemudian membaca kitab-kitab mereka, terus mendapatkan sesuatu yang samar, seperti banyak orang-orang zaman sekarang ketika mendapatkan ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah wa beliau tidak mengkafirkan orang yang istighosah kepada selain Allah ketika zaman merebak kebodohan dan lenyapnya sisa-sisa ajaran kenabian. Di zaman fatrah, beliau tidak mengkafirkan orang yang istighosah dengan selain Allah, orang yang berbuat syirik akbar. Atau Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab mengatakan, bagaimana saya mengkafirkan orang yang bodoh yang menyembah kubah kawal. Di sini saya tidak mengkafirkan orang bodoh yang menyembah kubah kawal. Orang yang tidak paham kondisi a'immatud da'wah, yang tidak paham bahwa mereka itu berbicara tentang orang yang zaman fatrah, tidak dikafirkan karena fatrah, terus juga tidak memahami istilah tidak mengkafirkan dari mereka. Mereka mengatakan bahwa a'immatud da'wah Syaikh Muhammad Ibnu Taimiyah tidak mengkafirkan orang yang bodoh, yang berbuat syirik. Berarti mereka menghukumi keislaman orang yang berbuat syirik akbar karena kebodohan. Terus mereka menyamakan kebodohan yang dimaksud oleh Syaikh Muhammad dan Ibnu Taimiyah, itu kebodohan karena tidak ada tamakun dari mengetahui, dengan kebodohan ketika ada tamakun kesempatan untuk mengetahui karena keberkalian. Sehingga dengan itu mereka akhirnya menghukumi keislaman para tauhid dan para ansornya dan orang-orang musyrik yang mereka melakukan kemusyrikan karena keberpalingan dari din ini. Padahal yang dimaksud oleh mereka, oleh Syaikh Muhammad dan Ibnu Taimiyah rahimahumullah, bahwa tidak mengkafirkan orang yang berbuat syirik akbar ketika kondisi itu, bukan artinya menghukumi keislaman mereka, tapi tidak mengkafirkan, tidak menghukumi keislaman, tapi menghukum mereka sebagai orang-orang musyrik. Yang mana konsekuensi orang musyrik sebelum tegak hujjah dengan orang kafir setelah tegak hujjah berbeda. Kalau orang musyrik yang meninggal di atas kemusyrikannya, konsekuensi hukumnya adalah tidak didoakan, tidak berkurban atas namanya, tidak sodako atas namanya, tidak memintakan ampunan buatnya. Kalau di dunia tidak langsung diperangi, tidak langsung dibunuh, dan tidak dipastikan masuk neraka. Urusannya diserahkan kepada Allah. Tapi kalau orang yang sudah tegak hujjah, dia musyrik kafir, di dunia kalau dia diperangi dan dibunuh ketika dia tidak mau tunduk, kemudian ketika mati, dia selain tadi tidak didoakan, tidak ada keperluan atas namanya, tidak dimintakan ampunan, juga dipastikan dia masuk neraka. Nah, hal-hal ini adalah yang membuat banyak orang pada zaman sekarang, terutama kelompok-kelompok yang mereka mengikuti hal-hal yang samar, yang tujuan mereka adalah mencari penguzuran bagi para tokoh dan ansornya, supaya setelah itu mereka bisa berinteraksi leluasa dengan orang-orang kafir tersebut. Sehingga hal ini perlu kita pahami dan perlu kita camkan supaya kita tidak terkecoh dengan talbis dari orang-orang semacam itu. Barakallahu fiik. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tadi disebutkan bahwa orang yang melakukan kemusyrikan syirik akbar, dia musyrik baik hujjah sudah tegak maupun tidak, dan ini merupakan ijma' dari para ulama. Makanya para ulama sepakat bahwa orang-orang Arab, orang yang menyekutukan Allah dari orang Arab sebelum diutus Rasulullah, mereka disebut musyrik Mekah, musyrik Quraisy, musyrik Arab. Dan juga Syekh Hamad Ibn Atik rahimahullah mengatakan ajma' ulama ala anna man sarafa syai'an min naw'i ad-du'a li ghairillah faqad asyraka walau qala la ilaha illallah wa shalla wa shama wa za'ama annahu muslim. Ulama la ijma' barang siapa memalingkan satu macam dan dua macam doa kepada selain Allah, maka dia musyrik, walaupun mengucapkan la ilaha illallah, walaupun dia salat, saum, dan mengaku muslim. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mengatakan, in kanat a'maluka kulluha lillah fa anta muwahhid, wa in kana fiha syirkun lil makhluq fa anta musyrik. Bila amalan kamu seluruhnya ditujukan kepada Allah, maka kamu muwahhid, dan bila ada salah satunya penyekutuan kepada makhluk, maka kamu adalah orang musyrik. Jadi, nama musyrik adalah nama yang sudah disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang menyekutukan Allah walaupun mereka belum tegak hujjah. Makanya para rasul seluruhnya mereka mengkhitabi kaumnya atas dasar mereka itu orang-orang musyrik. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Hai kaumku, ibadahlah kalian kepada Allah. Tidak ada ilah bagi kalian yang berhak beribadah kecuali dia. Kalian adalah orang yang mengada-ada. Jadi semua rasul, mereka mengkhitabi kaumnya atas dasar mereka itu apa? Orang-orang musyrik. Maksudnya mengatakan kepada orang kafir Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah untuk kalian beruntung. Jadi mengkhitabi atas dasar mereka sebagai orang-orang musyrik. Karena apa? Karena orang yang menyekutukan Allah, dia adalah orang musyrik. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini antara orang yang sudah lama masuk Islam, orang yang hidup di pedalaman, orang yang hidup di tengah orang kafir asli, ketika dia berbuat syirik akbar, secara sengaja lagi tidak dipaksa, dia adalah orang musyrik. Yang dikecualikan di dalam hal orang yang baru masuk Islam, atau orang yang hidup di pedalaman yang jauh dari ulama, atau orang yang hidup di negeri kafir, itu bukan kaitan dengan masalah tauhid, tapi kaitan dengan masalah syara'i ma'lumah fiddin bidharurah, kaitan dengan syariat-syariat yang diketahui umum terlepas dari dini, seperti kewajiban salat, zakat, shaum, haji, haramnya zina, mencuri, membunuh. Orang yang baru masuk Islam, dia bertauhid terus mengingkari